Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-mu'allif hafizhahullah ta'ala qauluhu berkata Ibnu Hisyam wa bada'au allati bi makna ila. Dan setelah au yang maknanya ila. Nahwu contohnya la astashilan nas'aba au udrika al-munah. Sungguh aku akan benar-benar menganggap mudah kesulitan atau aku meraih cita-cita. Nah, au di sini dimaknakan ila. Jadi hingga aku meraih cita-cita. Au allati bimana illa atau au yang maknanya illa kecuali. Nahwu contohnya wa kuntu idza ghamastu qanata qaumin, aku jika menggoyangkan menggerakkan tombak satu kaum. Kasar tuku baha, aku akan mematahkan batangnya. Au tastaqima atau tombak itu lurus. Nah, au di sini dimaknakan illa. Jadi kecuali tombak itu lurus. Nah, kita lihat penjelasan dari penulis. Al-maudhi'u tsalitsu, ini adalah tempat ketiga. Alladhi tudmaru fihi an-hujuban, yang disembunyikan padanya an masdariyah sebagai satu kewajiban. Ba'da au al-atifati, yaitu ketika an masdariyah terletak setelah au al-atifah huruf atof. Allati bima'na ila, yang bermakna ila hingga. Au bima'na illa al-istifna'iyati, atau yang bermakna illa istifna'iyah, pengecualian, berarti kecuali. Nah, ini pembahasan ketiga, di mana an masdariyah harus disembunyikan, yaitu ketika an masdariyah terletak setelah huruf atof au yang bermakna ila atau illa. Nah, kita lihat selanjutnya. Fatakunu au bimana ila, dan au bermakna ila, idza kana al-ma'na qablaha yang qadhi syai'an fa syai'an, jika makna atau pengertian dari kata sebelum au itu terjadi atau berakhir atau selesai, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, maksudnya bertahap. Jadi kalau sebelum kata au itu adalah sesuatu yang terjadi bertahap, maka au itu maknanya ila, hingga. Nahwu contohnya tahabbab ila ikhwanika au tanala ridhohum. Tahabbab, perlihatkanlah cintamu kepada saudara-saudaramu. Au tanala ridhohum, atau engkau memperoleh keridhaan mereka. Nah, atau di sini, atau au di sini bermakna ila, hingga engkau memperoleh keridhaan mereka. Fal fi'lu tanala, maka fi'l tanala mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da au. Fi'l tanala fi'l mudhari', dia dinasabkan dengan sebab adanya an yang harus disembunyikan setelah kata au. Nah, jadi setelah kata au ada an, au an tanala. Tapi annya harus disembunyikan. Wahia bi ma'na ila. Au di sini maknanya ila. Kenapa? Id yasihu an yuqala, karena benar untuk dikatakan tahabbab ila ikhwanika ila an tanala ridhohum. Jadi au-nya diganti ila. Itu bisa, benar. Kemudian wa tahabbubu ilal ikhwani, dan memperlihatkan cinta kepada saudara-saudara, yatatallabu waqtan, dia membutuhkan waktu, artinya butuh proses bertahap. Wala yatimmu daf'atan wahidatan, tidak bisa sempurna dengan sekaligus, tapi dia butuh proses. Makanya au di sini bimana ila. Tahabbab ila ikhwanika au tanala ridhohum. Tahabbab ila ikhwanika ila an tanala ridhohum. Nah, kemudian wa minhu qawlu syairi, dan diantaranya yang seperti ini adalah perkataan penyair. Lastashilanna as-so'ba au udrika al-muna. Sungguh aku akan benar-benar menganggap mudah kesulitan hingga aku meraih cita-cita. Fama in qadatil amalu Karena tidaklah tunduk al-amalu harapan-harapan illa lisobiri, kecuali untuk orang yang sabar. Kita lihat di footnote al-makna, makna dari syair ini, yaqulu, dia berkata, innahu yastahmilu asyadaida, yastahmilu, dia akan kuat menanggung, kuat membawa asyadaida, kesulitan-kesulitan atau kesengsaraan-kesengsaraan, hatta yablughu, hingga dia mencapai, ma yatamannahu, apa yang dia cita-citakan, wa yarjuhu, dan apa yang dia harapkan. Fa inna ma yurja minal matalibi, karena apa yang diharapkan dari cita-cita, dari harapan-harapan, jadi harapan-harapan yang dicita-citakan, la yanaluhu, tidak akan bisa dicapai, diperoleh, illa as-sabiruna, kecuali untuk mereka yang bersabar, untuk orang-orang yang sabar. Nah, jadi intinya, aku akan menganggap kesulitan-kesulitan itu sesuatu yang mudah, sampai aku memperoleh, mencapai cita-cita. Karena harapan-harapan atau cita-cita tidak bisa dicapai kecuali kecuali bagi atau untuk orang-orang yang bersabar menanggung cobaan-cobaan, kesulitan-kesulitan. Nah, sini lihat, fal fi'lu maka fi'l udrika mansubun bi an mudmaratan wujuban. Dia mansub dengan an mudmarah wujuban ba'da au setelah huruf au. Wahia bimana ila, dan au di sini maknanya ila. Li anna istishala so'bi, karena menanggung beban kesulitan, yahsulu syai'an ba'da syai'in, terjadi secara bertahap, syai'an ba'da syai'in. Nah, ini syahidnya. Jadi syahidnya udrika fil mudhari mansub dengan an mudmarah wujuban setelah au. Yang au di sini maknanya ila, hingga. Kenapa dimaknakan ila? Karena kata sebelumnya itu terjadi secara bertahap. Kemudian wa takunu au bima'na illa, dan au bermakna illa, kecuali, idza lam yasih wuku'u ila mauqi'aha, jika tidak benar meletakkan ila di tempatnya, di tempat au. Nah, jadi tinggal dicoba, ketika ada au itu diletakkan ila tepat atau tidak. Kalau tidak tepat, maka illa. Nah, contohnya yu'aqabu al-musi'u au ya'tadhiru, dihukum orang yang bersalah itu kecuali dia memiliki uzur. Nah, au di sini maknanya adalah illa, kecuali. Fal fi'lu ya'tadhiru, maka fi'il ya'tadhiru mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da au. Dia mansub dengan an yang wajib disembunyikan setelah kata au. Wahia bimakna illa, au di sini maknanya illa. Kenapa? Id yasihu an yuqala, karena benar untuk dikatakan yu'aqabu al-musi'u illa an ya'tadhiru, orang bersalah itu dihukum kecuali dia memiliki uzur. Walayasihu wuku'u ila mauqi'aha, dan tidak benar ketika diletakkan ila pada tempatnya, pada tempat au. Lifasa adil makna, karena maknanya menjadi rusak. Nah, kita coba. Yu'aqabu al-musi'u ila an ya'tadhiru, orang bersalah itu dihukum, kalau maknanya ila, sampai dia memiliki udur. Nah, ini kan enggak, ini kan rusak maknanya. Li'annal i'tidharu, karena memiliki udur, la yakunu ghayatan lil iqabi, tidaklah menjadi maksud, tidaklah menjadi tujuan dari dihukumnya orang yang bersalah. Nah, jadi bukanlah akhirnya ketika orang saleh itu dihukum sampai akhirnya dia punya uzur. Nah, ini kan rusak maknanya. Jadi yang benar adalah maknanya illa, kecuali orang yang bersalah itu dihukum kecuali dia memiliki udur, dia tidak akan dihukum. Jadi sekali lagi, tidak tepat kalau misalnya orang yang bersalah itu dihukum sampai dia memiliki udur. Kalau sudah memiliki udur, dia tidak dihukum lagi. Nah, ini kan rusak maknanya. Itu kalau maknanya illa. Wa minhu qawlu syairi, di antara contoh yang semisal ini, qawlu syair adalah perkataan penyair. Wa kuntu idza ghamastu qanata qaumin kasartu kubaha au tastaqima. Aku jika menggerakkan mengayunkan ombak satu kaum, aku akan mematahkan batangnya, batang tombak itu. Au tastaqima, kecuali tombak itu lurus, tidak akan dipatahkan. Dilihat di footnote, idza ghamastu hazastu. Ghamastu hazastu artinya aku menggerakkan, menggoyangkan, mengayunkan. Qanata rumhun, qana itu artinya rumhun, tombak. Qu'ubaha, qu'ub jam'u ka'bin, jamak dari ka'b, batang. Wal muradu huna, yang dimaksud di sini tarfur ramhi, ujung dari tombak. Nah, wa manahu, mana dari syair ini, annahu sungguhnya, idza syara'a fi islahi qaumin mufsidina, ketika dia ingin memperbaiki kaum yang perusak, la yarji'u an dalika, dia tidak akan kembali dari perbaikan itu, illa idza istaqamu, kecuali kalau mereka istiqomah, kembali lurus, wasalahu, dan berbuat baik. Nah, wa illa kasarahum adahum, kalau tidak demikian, kalau tidak lurus dan tidak menjadi baik, maka dia akan merusak mereka atau dan mengganggu mereka. Nah, ini maknanya. Kama annahu idza arada islaha ramhin muwajjin, rumhin muwajjin, sebagaimana jika dia ingin memperbaiki tombak yang bengkok, la yatrukuhu, dia tidak akan meninggalkan tombak itu, illa idza istaqama wa tadala, kecuali kalau tombak itu lurus dan benar. Nah, wa illa kasaru, kalau tidak lurus dan benar, dia akan mematahkan tombak itu. Nah, itu makna dari syairnya. Kita lihat di sini syahidnya. Fal fi'lu tastaqima, maka fi'l tastaqima mansubun bi an mudwaratan wujuban ba'da au, dia mansub dengan an yang wajib disembunyikan setelah au. Wa hiya bi mana illa, wa hiya bi mana illa, dan au itu maknanya illa, kecuali. Ai illa an tastaqima, fala aksiru kubah, kecuali kalau tombak itu lurus, maka aku tidak akan mematahkan batangnya, mematahkan ujungnya. Walayasihu antakuna bimana ila, dan tidak benar kalau au di situ maknanya ila, hingga. Napa li'an al-istiqamata, karena al-istiqamah, kelurusan, latakunu wayatan lil-kasri, tidaklah menjadi tujuan dari dipatahkannya tombak. Nah, kalau patah, ya kan. Nah, jadi dia, jadi kata sebelumnya itu bukanlah sesuatu yang terjadi secara bertahap. Mematahkan tombak, ya berarti kan tombaknya patah, gak jadi lurus. Kalau diterjemahkan ila, aku akan mematahkan tombak sampai dia lurus. Nah, kan gak bisa, maknanya rusak. Jadi yang tepat di sini ila, aku akan mematahkan tombak itu kecuali kalau tombak itu lurus, maka tidak akan dipatahkan. Nah, jadi intinya di sini pembahasan tentang tempat di mana an masdariyah harus disembunyikan, tempat ketiga, yaitu ketika terletak setelah au yang bermakna ila, hingga, atau bermakna illa, kecuali. Kapan dia bermakna ila dan kapan bermakna illa, sebagaimana telah disebutkan di sini oleh penulis. Nah, demikian. Wallahu a'lamu bishawab.